Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya, hadirin hadirat, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita ini hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita masih diizinkan Allah bertemu bertatap muka di tempat yang baik, di majlis yang baik, mengkaji yang baik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita ucapkan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadis yang akan kita kaji malam ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, juga disebutkan dalam Sahih Muslim. Nama sahabat yang meriwayatkannya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bapak ibu baca nanti buka atau beli buku ringkasan Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, tak disebut Abdullah bin Mas'ud, Abdullah saja. Padahal Abdullah banyak. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As. Lalu bagaimana membedakan yang empat ini? Untuk membedakannya, ahli hadis punya cara tersendiri. Kalau yang dimaksud itu Abdullah bin Mas'ud, maka pasti dia sebut Abdullah. Tapi kalau yang dia maksud yang tiga tadi, maka tak dia pakai Abdullah, tapi yang dia pakai untuk meringkas Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Nah, jadi kalau disebut Ibnu Abbas berarti Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar berarti Abdullah bin Umar, Ibnu Amr bin As berarti Abdullah bin Amr bin As. Tapi khusus Abdullah bin Mas'ud tak pernah dipakai, seringnya dipakai Abdullah tanpa menyebut Mas'ud. Orang sudah tahu bahwa yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Mengapa beda dia? Karena dia tak satu level dengan yang Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Ini generasi anak muda belakang. Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ketika Nabi meninggal, umur Abdullah bin Abbas 15 tahun. Jadi mereka termasuk sahabat junior, muda. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud ini lebih tua dari mereka. Nah, ini jadi walau biasanya kita mengenal mereka, yang penting mereka sama-sama sahabat Nabi, padahal dilihat dari usia berbeda. Jadi malam ini meriwayatkan hadis yang kita kaji malam ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yahillu dam imri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim, yashhadu an la ilaha illallah, yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anni rasulullah, dan aku, karena yang bersabda di Nabi, wa anni rasulullah, dan aku adalah rasulullah, illa bi ihda salasin, kecuali kalau dia melakukan salah satu dari yang tiga perkara. Ini akan kita kaji malam ini insyaAllah. La yahillu, tidak halal darah. Kalau ada tidak halal berarti ada antara haram dan halal. Makna tidak halal di sini artinya boleh, boleh nyawanya dihilangkan. Mengapa disebutkan darah tak disebut nyawa? Karena ketika orang dipancung kepalanya, maka yang keluar tampak adalah darahnya. Setelah darah itu keluar, maka habislah nyawanya, maka matilah dia. Maka disebutkan kalimat kata yang paling mengerikan dari proses kematian manusia. Seandainya Nabi mengatakan dimatikan, tak begitu tergambar kengerian. Tapi kalau disebutkan la yahillu damin, jadi Nabi itu ketika mengucapkan sesuatu, pemilihan kata yang menyentuh, merasuk ke dalam hati seorang muslim. Kamu hati-hati, darah kamu halal. Itu ngeri dengan kamu ini layak dihukum mati, biasa saja. Jadi kalau disebut halal, si fulan itu halal sudah darahnya, artinya dia memang boleh sudah dihukum mati menurut syariat Islam. Tak halal darah seorang muslim, ini dijelaskan dalam hadis Nabi yang lain, bukan hadis ini. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, faqad asamu minni dima'ahum, maka hartanya, maka dimak darahnya, wa amwalahum hartanya, wa irdahum dan harga dirinya, tak boleh diganggu. Ketika seorang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka terpeliharalah hak darah, harta dan kehormatan harga diri, maka tak lagi boleh menjadi dirusak, diganggu dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa begitu tinggi pengecualian sampai-sampai hanya tiga ini saja yang disebut membuat darah orang menjadi halal yang sebelumnya haram, tak boleh perbuatan itu dilakukan. Sementara kita lihat orang di barat saja enteng saja membunuh, menghabisi manusia. Pada zaman masyarakat primitif, bahkan sampai sekarang kita lihat perang antar suku di Papua, itu ringan saja mereka menghilangkan nyawa orang lain. Karena memang Islam melihat manusia itu jauh berbeda dengan pandangan barat ketika melihat manusia. Objeknya memang satu, manusia. Tapi antara orang barat dengan orang Islam menilai manusia itu tak sama. Orang barat menilai manusia itu sama seperti binatang, karena mereka memahami homo-homo ni lupus, manusia sama-sama makhluk yang saling bersaing untuk bertahan. Maka makhluk yang sekarang bertahan ini adalah makhluk yang menang bersaing dalam persaingan yang begitu ketat. Apalagi setelah teori Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia ini dari binatang. Oleh sebab itu, maka tak heran kalau perilaku ulah perbuatan mereka pun seperti binatang. Maka untuk menghilangkan nyawa binatang pun mereka tak terlalu begitu beban. Maka mereka kalau membunuh sapi, menabrak sapi dengan menabrak orang, sama rasa bersalahnya. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama binatang, tak ada bedanya. Tapi dalam Islam, manusia tak sama dengan binatang. Dalam bentuk fisiknya, apa kata Allah Ta'ala? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat itu bercerita tentang bentuk fisik. Sedangkan pula dalam bentuk kejadiannya, Allah Ta'ala jauh memuliakan manusia daripada binatang. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak cucu keturunan Adam, ala kathirin minal khalqi, dibanding dengan makhluk yang lain. Jadi kalau ada manusia yang merendahkan dirinya, maka tak layak. Mengapa? Karena Allah sudah mengangkat dirinya. Kalau ada dia merendahkan dirinya dengan perilaku, perbuatan dan lain sebagainya, maka sesungguhnya dia salah pilih. Mestinya dia tak jadi manusia. Tapi kita ini sudah kadung menerima menjadi manusia, maka muliakanlah diri sebagaimana Allah Ta'ala memuliakan. Sampai-sampai apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalam dirinya itu bagian dari ruh. Tak dapat dipahami bahwa kita ini bagian dari Allah. Memahaminya di situ, Allah Ta'ala memuliakan kita semulia-mulia. Sampai begitu ungkapan Allah SWT. Bentuk fisiknya dimuliakan, dia pula dimuliakan, dan ditundukkan alam semesta untuk dia. Wasakharna, kami tundukkan matahari, langit, bulan, bumi, binatang-binatang ditundukkan Allah SWT untuk manusia. Begitulah kemuliaan manusia. Maka mulianya manusia itu tak boleh direndahkan dengan membunuh. Maka dalam Islam diajarkan, man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu jiwa, menghilangkan satu nyawa, apa kata Allah? Faka'annama qatala an-nasa jami'a, maka seakan-akan dia sudah membunuh semua orang. Yang dibunuh satu orang, mengapa dihukum dia sudah membunuh semua orang? Karena manusia ini dianggap memiliki satu kesatuan. Tapi bagi orang barat, manusia dengan binatang tak jauh beda. Sama-sama, bedanya mungkin yang ini berakal, yang ini tak berakal. Makanya kita lihat dalam kehidupan mereka hampir susah membedakan perilaku dan lain sebagainya. Tapi dalam Islam, manusia ditempatkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat terpuji dan mulia. Oleh sebab itu, nyawa tak boleh dihilangkan. Siapakah orang yang pertama membunuh? manusia pertama yang membunuh disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, diabadikan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Taala? Menceritakan tentang ucapan Qabil, la in basatta ilayya yadaka, wahai Habil, la in basatta ilayya yadaka, andai engkau ulurkan tanganmu litaqtulani untuk membunuh aku, ma ana bi basiti yadiya ilayka liaqtula, aku tak akan mengulurkan tanganku untuk membunuh kamu. Inilah proses pembunuhan pertama yang dilakukan dua anak manusia, anak Adam, yaitu antara Qabil dan Habil. Apa sebab Qabil membunuh Habil? Allah Subhanahu wa taala ceritakan sebabnya adalah fatuqbila min ahadihima, diterima kurban Habil, walam yutaqabbal minal akhar, dan kurban Qabil tak diterima. Datang sakit hati Qabil, datang hasadnya, datang marahnya, datang tak ingin hidup bersama karena kemarahan. Lalu dia ancam saudaranya itu. Apa kata dia? La aqtulanna, aku akan membunuh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la aqtulanna. Allah Taala menceritakan apa jawaban Habil. La in basatta ilayya, andai kau ulurkan hai saudaraku Qabil tanganmu untuk membunuh aku, ma ana bi basitin yadiya ilayka li aqtulak, aku tidak akan mengulur balas tanganku untuk membunuh kamu. Mengapa Habil tak membalas pembunuhan Qabil? Apakah karena dia sakit? Apakah karena tangannya lumpuh? Apakah karena dia tidak mampu? Habil tak kekurangan fisik apapun dibandingkan dengan Qabil. Lalu mengapa dia tidak bunuh? Jawabannya dia ucapkan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu yang menyebabkan darah seorang muslim menjadi halal yang pertama adalah an-nafsu bin-nafsi, nyawa dibalas nyawa. Makanya di prolog di awal didudukkan dulu mengapa begitu mulia nyawa, balasannya mesti dihilangkan juga dengan nyawa, karena memang nyawa dalam Islam tak sama antara nyawa manusia dengan nyawa binatang. Tapi orang barat mau menyamakan itu dalam banyak hal. Mungkin bapak ibu yang banyak membaca tentang dunia kesehatan medis mengenal istilah eutanasia, pembunuhan. Tak mereka sebut sebagai pembunuhan, itu diambil dari bahasa Yunani. Mereka sebut sebagai eu itu kasih sayang, tanasia kematian. Ada dua kata yang kontradiktif antara kasih sayang dan kematian, tapi mengapa bisa bersanding? Maka diterjemahkan dalam bahasa Arab disebut dengan qatlun rahim, qatlu bunuh, rahim sayang, bunuh dengan kasih sayang. Diterjemahkan mereka dalam terjemah Inggris mercy killing, mercy kasih sayang, killing membunuh, membunuh dengan kasih sayang. Dari mana ini ceritanya? Ini tentang orang yang punya kuda, kuda kesayangan, lalu kudanya ini sakit. Menurut dokter hewan, kuda ini sudah sakit kritis yang tak mungkin lagi disembuhkan. Satu-satunya jalan adalah diambilkanlah peluru, ditembak mati saja. Pelurunya itu dalam terjemah Arab disebut dengan peluru kasih sayang. Inilah pelor kasih sayang, maka ditembaklah dia, matilah kuda tadi. Lalu kesayangan seorang terhadap, cinta terhadap kuda, dan boleh diakhiri hidupnya, ditarik itu kepada manusia. Itulah asal usul asbabul wurud, asbabul nuzulnya itu. Lalu ditarik hukum binatang itu kepada manusia. Dalam Islam tak bisa. Mengapa begitu? Tak dapat dikias analogikan antara kuda dengan manusia. Tak pula dapat disamakan antara suntik mati dengan pelor peluru kasih sayang tadi. Mengapa? Karena nyawa manusia begitu mulia, agung dan terhormat dalam Islam. Sementara di dunia barat, antara kuda dengan si pemilik kuda tak ada bedanya. Keduanya sama-sama datang dari binatang. Dalam Islam tak sama. Yang satu memang binatang, tapi yang satu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan mengapa beda antara peradaban timur dan barat, antara peradaban barat yang tidak menerima wahyu, antara peradaban Islam yang semuanya berdasarkan logika, akal dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam yang membuat halal darah seseorang, nyawanya boleh dihilangkan adalah an-nafsu bin-nafsi, nyawa dibalas dengan nyawa. Tapi tidak berarti hukumnya hukum kanibal. Ketika si A membunuh si B, lalu keluarga si B langsung boleh membalaskan bunuh langsung, tidak. Maka dalam Islam hukum itu ditegakkan oleh ulil amri. Ada penegaknya, uli orang yang punya, amri urusan, orang yang punya urusan. Na'udzubillah, saya sebagai korban, lalu kemudian pihak si A sebagai pelaku, maka ada sengketa antara saya dengan dia. Siapa yang memutuskan perkara ini? Ulil amri. Itulah letak fungsi ulil amri. Salah satu fungsi ulil amri adalah mengangkat khilaf yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya adalah kasus pembunuhan. Maka ketika sudah ulil amri memutuskan, atiullah ta'atlah kepada Allah, wa atiur rasul ta'atlah kepada rasul, wa ulil amri ta'at kepada ulil amri, yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa hukum pembunuhan, saya tak katakan di Indonesia, di dunia, mengapa hukum pembunuhan di dunia ini tak selesai-selesai? Karena tidak dihukum dengan hukum Allah yang memberikan efek jera. Hukum itu baru disebut dia sebagai hukum kalau memberikan efek jera. Tapi kalau dia tidak memberikan efek jera, maka akan terjadi tebang pilih belah bambu. Membelah bambu, satu diinjak ke bawah, satu ditarik ke atas. Yang banyak uangnya, kuasa, dekat dengan kekuasaan, tak dihukum mati. Sementara yang lemah akan dihukum mati dan lain sebagainya. Dalam Islam tak, an-nafsu bin-nafsi, nyawa, maka dibalas juga dia dengan nyawa. Maka itulah hukum yang seadil-adilnya dalam Islam. Maka Allah SWT katakan dalam Al-Quran, wa fil qisasi kutiba alaikumul qisas wa huwa kurhul lakum. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan bagi kamu menerapkan hukum qisas. Hukum qisas ini yang disebut dengan, salah satunya adalah hukuman nyawa. Orang yang menghilangkan nyawa, maka hukumannya adalah dihilangkan juga nyawanya. Tapi dari hukuman yang nyawa begitu tinggi, bisa jatuh menjadi tidak hukum nyawa. Ini tak dalam hukum konvensional. Apakah ada hukuman 10 tahun penjara lalu jatuh menjadi tidak penjara sama sekali? Tak ada. Tapi dalam Islam bisa. Yang aslinya hukumannya adalah nyawa dihilangkan, tapi begitu pihak keluarga memaafkan, maka tidak sama sekali, tak dijatuhkan hukum. Maka dibayar dia dengan ketetapan membayar diat. Diat itu sekarang 100 ekor unta, atau kalau didinarkan sebanyak lebih kurang 1000 dinar. Jadi kalau 1 dinar itu 4,25 gram emas, kali 1000 sama dengan, kalau 2 juta, 4,25 gram emas itu kita hitung 2 juta, kali 1000 dinar sama dengan 2 miliar. Itulah tebusan yang akan dibayar oleh pelaku pembunuhan ketika sudah dimaafkan oleh si keluarga terbunuh. Tapi biasanya pihak pemerintah membantu, dari pihak keluarga membayar sekian, nanti dibantu oleh pemerintah, oleh kerajaan dan lain sebagainya. Ini memberikan efek jera. Kebetulan ketika sedang lewat di Masjid Qisas di Jeddah, saya tak ada rencana untuk lihat. Kebetulan lewat saja, saya lihat banyak tentara, kemudian mobil pemadam, ambulan. Ternyata akan dilaksanakan hukum Qisas. Sudah disediakan 3 orang, yang 2 dibunuh akibat membawa heroin, yang 1 karena membunuh. Yang pertama ditegakkan yang dari Nigeria karena membawa heroin. Setelah ditetapkan, jatuhkan hukuman pancung. Setelah dipotong kepalanya, lalu kemudian dibawa turun, darahnya berserak di atas altar tempat pemotongan itu, lalu disiramkanlah semprot mobil pemadam kebakaran. Saat itu dia tak memadamkan api, membersihkan darah. Setelah bersih, naikkan lagi yang kedua, itu dari Pakistan, membawa heroin juga, pancung. Yang ketiga dari Arab Saudi, membunuh. Ketika akan dijatuhkan hukuman pancung, datang keluarganya, kami memaafkan. Tak jadi hukum saat itu. andailah dia, saya berpikir logika, andai si pembunuh itu yang pertama, pasti dia akan mati. Tapi karena yang pertama si pembawa heroin, ketika dilihat oleh keluarga, mungkin lembut hatinya melihat. Tak perlulah dibunuh seperti itu. Akhirnya dimaafkan, dan yang terakhir karena membunuh itu tidak jadi. Memberikan efek jera. Kalaulah hukuman itu dilaksanakan, insya Allah dapat meminimalisir pembunuhan. Setelah melihat hukum qisas itu, dari dua kepala yang putus itu satu yang tidak jadi, setelah itu dua hari saya tak lalu makan. Jadi kalau adalah orang sekarang, Pak Ustaz, saya bayarkan pergi kita umrah, tiket saya tanggung, tapi menengok hukum qisas, syukran, terima kasih. Cukuplah sekali itu saja. Untuk pelajaran menengok, memberikan bagaimana efek jera psikologisnya terhadap jiwa kita. Saya kira saya saja yang ketakutan. Setelah selesai hukuman itu, lalu kami pun naik taksi mau pulang ke penginapan. Lalu sopir taksi itu orang Yaman. Dia bertanya, kalian tadi melihat hukum qisas? Iya, kata dia. Saya diupah pun saya tak mau lihat. Ternyata orang lain juga merasakan hal yang sama. Untuk meminimalisir, mengapa? Hukum jera. Tapi kadang orang manusia merasa lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan tak perlulah hukum itu. Padahal Allah taala yang menciptakan manusia, tentulah dia lebih mengerti mana hukuman itu yang memberikan efek dan jera, dan mana pula hukuman itu yang tidak memberikan efek apa-apa. Bapak dan Ibu bisa lihat dalam kenyataan sekarang. Seorang pembunuh ditangkap, dipenjara 10 tahun. Setiap tahun berapa kali dia dapat keringanan? Ada keringanan hari kemerdekaan, ada keringanan apalagi kalau dia punya banyak kemampuan, uang dan lain sebagainya, akhirnya keluar. Setelah itu dia melakukan perbuatan lagi. Maka dalam tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka tepatlah apa yang disebut Allah dalam Al-Qur'an, sampai 3 kali diancam. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Akan tetapi beda negara beda cara penerapannya. Kalau di Mesir tidak dipancung tapi digantung, dan itu dimasukkan dalam berita televisi, orang bisa menonton acaranya. Sedangkan di Arab Saudi dipancung. Kedua hukuman itu sama-sama memberikan efek jera karena nyawa dibalas nyawa, tapi dengan cara dan metode penghilangan nyawa yang berbeda. Antara yang dua ini, digantung, dipancung, ditembak tepat di jantung, mana yang paling di antara semua yang mengerikan ini? Ternyata menurut teori kematian, yang paling ringan adalah yang dipancung. Mengapa begitu? Karena ketika dipancung, dalam istilah Arabnya disebut dengan darbur riqab. Darbu pukulan. Riqab pada tengkuk. Pukulan pada tengkuk. Tapi bukan dengan benda tumpul, dengan pedang. Ketika pedang itu jatuh ke tengkuk, maka dia lebih dulu pingsan. Pingsan duluan. Beda dengan digantung. Lehernya patah atau ditembak. Maka menurut teori, secara teoritisnya, lebih ringan dipancung. Walaupun itu hanya teori, karena semua yang dipancung, digantung, dan ditembak di jantung itu tak pernah hidup lagi untuk bercerita mana yang paling ringan. Itu sekedar teori. Setelah dibanding-bandingkan, ternyata hukuman yang sesuai sunnah itu sebenarnya lebih meringankan bagi si pelaku, tapi efeknya lebih mengerikan bagi si penonton yang melihat peristiwa itu di hadapan orang banyak. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukum ini dilaksanakan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah diundang ke kampung bernama Khaybar. Lalu sampai di Khaybar, mereka suguhkan daging. Mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam suka makan daging, lalu mereka suguhkan untuk Nabi daging panggang, dan khusus untuk Nabi itu dibuatlah racun sebanyak-banyaknya di dalam makanan untuk Nabi. Ketika Nabi memakannya, tak hanya beliau, sahabat beliau pun ikut memakannya. Dan sahabat beliau yang memakan itu menelannya langsung meninggal dunia. Adapun sahabat Nabi, sepakat semua ahli sirah bahwa Nabi memasukkan daging itu ke mulut. Masuk ke mulut. Apakah lewat ke tenggorokan? Ikhtilaf ulama. Ada sebagian menyebutkan masuk, sebagian diludahkan Nabi. Yang mengatakan sampai masuk, itulah berpegang kepada hadis Nabi mengadu kepada Aisyah. Kata Nabi kepada Aisyah, aku masih merasakan sakitnya racun itu. Oleh sebab itu mereka yang berpendapat Nabi meninggal kena racun, maka Nabi mati sebagai seorang syahid. Matinya mati syahid. Walaupun kedudukannya sebagai Rasul sudah cukup mulia, andai dia tidak syahid pun sudah lebih mulia sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, karena Allah memuliakan dia. Tapi sebagian ahli sirah mengatakan demikian. Apakah Nabi menuntut balas karena ini menghilangkan nyawa? Nabi tak tuntut, Nabi memaafkan. Tapi menurut riwayat yang meracun itu tetap juga dihukum mati. Apa sebab? Karena dia sudah menghilangkan satu nyawa sahabat Nabi SAW. Begitu disebutkan dalam Ar-Rahiq Al-Maktub. Riwayat menyebutkan bahwa yang membunuh Nabi itu dihukum mati. Bapak-bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah agama Islam memuliakan nyawa seseorang. Tapi bentuk kemuliaannya bukan dengan memaafkan. Walaupun ada maaf, tapi hukum dulu ditegakkan. Andai ada keluarga memaafkan, maka jatuhlah dia dan tetap dengan ada tebusan. Maka kita tak dapat mudah-mudah saja menghalalkan nyawa orang lain, kecuali syarat yang pertama, an-nafsu bin-nafsi, nyawa dibalas dengan nyawa. Yang kedua, as-sayyibuz zani. As-sayyib, orang yang sudah menikah. Az-zani, melakukan perbuatan zina. Kalau belum menikah, hukumannya tak hukum mati. As-sariqu, az-zaniyatu, surat An-Nur. Az-zaniyatu, pezina perempuan. Waz-zani, pezina laki-laki. Farjumu. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka cambuklah masing-masing dari mereka 100 kali cambuk. Tak ada hukum mati. Tapi ketika sudah menikah, maka kata Nabi, as-sayyibu zani, laki-laki, perempuan yang sudah menikah, maka hukumannya adalah as-syaikhu wa syaikhatu, orang tua, makna di situ adalah orang yang sudah menikah. Farjumuhumal battah, maka dirajam sampai dia meninggal dunia. Mengapa begitu keras hukumannya? Karena zina dalam Islam tak hanya berlaku efeknya pada yang melakukannya saja, tapi perbuatan itu efeknya entah kemana-mana. Antara dua pihak keluarga laki-laki dan perempuan, andai pula na'udzubillah melahirkan anak, maka anak itu pun akan menanggungnya. Padahal setiap anak, ma min mauludin, setiap anak yang lahir, illa yuladu alal fitrah, melainkan dia lahir dalam keadaan fitrah. Tapi nisbat gelar zina melekat pada dirinya. Belum lagi hukuman bagi yang sudah menikah tadi, tentu yang laki-laki punya istri dan punya anak keluarga, menanggung malu, beban beban moral, beban spiritual dan lain sebagainya. Itulah beban yang banyak, inilah menyebabkan hukuman yang begitu keras dalam Islam. Mengapa tidak memberikan efek jera? Balik lagi kepada yang kita zaman sekarang. Mengapa tidak memberikan efek jera pada zaman sekarang? Akibat dari hukum yang tidak ditegakkan. Andailah ditegakkan hukum itu, maka insya Allah memberikan efek jera. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tapi Islam tak langsung membahas masalah zina. Dalam Islam tak langsung ayat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la taznu, janganlah kamu berzina. Tak. Tapi bunyi ayatnya la taqrabu. Digunakan kata qrabu, paling dekat. La taqrabu, janganlah kamu mendekati. Mengapa disebutkan kata mendekati? Karena sebelum sampai kepada objek titik perbuatan itu, ada hal-hal yang sebelumnya. Maka dalam Islam, jauh sebelum itu terjadi, orang sudah diajarkan untuk tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan perbuatan zina itu terjadi. Maka dalam Islam ada istilahnya hukum yang menerapkan, mengajarkan, mendidik, sifatnya pendidikan sebelum terjadi, ada sesudah terjadi. Yang kita bahas malam ini yang sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, maka hukumannya kata Nabi SAW halal darahnya. Siapa yang halal darahnya? Yang kedua, as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah berzina. Tapi sebelum itu terjadi ada langkah-langkah yang diajarkan Nabi SAW. Dari mulai yang kecil-kecil sampailah itu terjadi. Apa itu? Yang paling kecil, suara. Dari mulai suara, belum nampak bentuknya, rupanya dan lain sebagainya, suara. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Perempuan itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la takhda'na bil qawli." Jangan bersuara takhda'na. Takhda'na diambil dari kata khudu', rendah. Suara rendah. Makna suara rendah di situ suara yang mendayu-dayu, yang membangkitkan hasrat. Ada yatma'al ladzina fi qulubihim maradun. Ada orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Bukan penyakit hati, liver, tidak. Penyakit hati. Orang yang model seperti ini, yang dalam hatinya penyakit, mendengar suara mendayu-dayu itu, bangkit hasrat seksual terlintas yang tidak-tidak dalam pikirannya. Maka dari awal diajarkan suara itu, suara tak boleh. Kemudian pula masuk pada yang lebih dari sekedar suara. Maka berdasarkan ayat ini ada sebagian mazhab yang mengatakan sautul mar'ah aurah. Suara perempuan itu aurat. Tapi pendapat ini tidak kuat. Mengapa demikian? Karena tak ada Nabi mengatakan suara perempuan itu aurat. Yang dimaksud dengan tak boleh mendayu-dayu suara lemah lembut yang memancing hasrat itu artinya supaya perempuan menjaga suaranya dari orang-orang yang dengan mendengar itu dapat membangkitkan penyakitnya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Setelah itu, wala yadribna bi arjulihinna, jangan yadribna memukulkan kaki ke tanah. Apa hubungan memukulkan kaki ke tanah dengan hawa nafsu? Dulu masyarakat jahiliyah, perempuan itu sengaja kaki itu dipasang gelang yang bergemerincing, lalu ketika melangkahkan dihentakkan kuat-kuat, makin berbunyi dia makin senang karena menjadi pusat perhatian orang banyak. Ini dilarang dalam Islam sampai yang seperti itu. Kemudian sampai kemudian pula meningkat kepada dari awal suara, kemudian langkah kaki, mulai kepada pakaian. Ya ayuhan nabi, wahai Muhammad, qul li azwajika, sampaikan kepada pasangan istri-istrimu, wa banatika, kepada anak-anak perempuan, wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan, yudnina alaihinna menjalabi bihinna, supaya mereka menurunkan jalabib. Jalabib bukan jilbab seperti pakaian kita. Kalau disebut kata jilbab, yang terbayang di pikiran kita adalah kain penutup kepala. Makna jalabib jamak dari jilbab dalam ayat ini adalah pakaian panjang yang menutup aurat dari mulai rambut sampai ke kaki ke bawah, kain panjang. And then kalau pada zaman dulu, maka bagian ini terbuka. Ada yang terbuka, bagian leher terbuka, kemudian dari bagian betis ke bawah terbuka. Maka disuruhlah yudnina, supaya turunkan ke bawah. Yang bagian ini turunkan menutup leher, dan bagian yang betis ke bawah turunkan sampai ke bawah, sampai ke tanah, sehingga tak tampak. Yang tampak hanya la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Yang boleh tampak hanya yang biasa tampak. Sepakat empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yang tampak itu adalah telapak tangan dan wajah. Itu saja yang boleh tampak. Lalu bagaimana dengan telapak tangan, dengan yang ini, bagian ini? Maka dalam kitab mazhab Syafi'i disebutkan batnan wa zahran. Batnan ini tapak tangan, zahran luar, ini boleh tampak. Jadi secara umum disebut dua, wajah dan tapak tangan. Tapi yang dimaksud dengan tapak tangan dua-duanya, batnan dan zahrat, itu boleh tampak. Yang lain daripada itu maka ditutup. Untuk apa? Ujung-ujungnya nanti jangan sampai melakukan perbuatan zina. Dari awal suara naik kepada menggelang kaki untuk menarik perhatian, naik kepada pakaian. Setelah tertutup, orang tetap juga berinteraksi sosial dengan laki-laki, maka dilarang. La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a zi mahramin. Tak boleh laki-laki berdua dengan perempuan kecuali dengan mahram. Dengan mahram. Maka dalam proses perkenalan laki-laki dengan perempuan sebelum menikah, maka ada mahram dari pihak perempuan untuk memperlihatkan. Dalam dalam khitbah boleh laki-laki itu melihat telapak tangan. Ini dalil bahwa telapak tangan tak aurat. Boleh dilihat. Seandainya tak boleh, padahal ini belum mahram, belum akad, mengapa boleh melihat telapak tangan? Nah, ini dalil sebagian ulama mengatakan bahwa telapak tangan itu boleh dilihat karena dalam khitbah boleh dia melihat telapak tangan. Ini yang diajarkan dalam Islam. Tapi terkadang banyak pula orang yang merasa lebih pintar dari Allah yang menciptakan dirinya. Mengapa mesti seketat itu? Saya kan tak ada ustaz, mengapa suuzon dengan saya? Tak ada niat saya mau berzina. Memangnya zina itu pakai niat? Tidak. Berapa banyak perbuatan yang tidak baik diawali dari hal-hal yang sepele, yang remeh-temeh, berawal dari pandangan mata, lalu meningkat kepada cerita, lalu beralih kepada janji, akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Makanya Allah SWT dalam Al-Quran katakan, wala tattabi'u, jangan kau ikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Pertama dia goda dengan bersuara mendayu-dayu. Setelah lolos seleksi pertama, dia ajak untuk memukulkan telapak kaki dengan gelang bergemericik. Setelah itu dia suruh untuk buka sajalah sebagian aurat, kan tak apa-apa tampak. Setelah itu dia ajak untuk berdua tanpa mahram. Setelah itu dan selanjutnya, akhirnya terjadi. Sebelum terjadi islah, ada langkah. Karena berpegang kepada prinsip al-wiqayah khairum minal ilaj, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Tapi kalau sudah terjadi, tak pula ada kata maaf. Ah sudahlah, sudah terjadi, maafkan saja. Oh tidak. Setelah terjadi, ada hukuman. Hukuman itu disebabkan tidak melakukan langkah-langkah yang dari awal tadi. Maka hukumannya, kalau belum menikah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, 100 kali cambuk. Tapi setelah menikah, maka hukumannya yang kita kaji pada malam ini, az-zayyibu zani, maka halal darah. Yang kedua adalah az-zayyibu zani, orang yang sudah menikah tapi tetap juga melakukan perbuatan zina. Mengapa demikian? Karena dia di samping efeknya yang banyak, di samping itu pula dia sudah punya ikatan dan ikatan itu kuat. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Perempuan-perempuan itu sudah mengambil ikatan dari kamu, hai para laki-laki, hai para suami. Mereka, para perempuan itu, sudah mengambil ikatan dari kamu, mitsaqan ghalizah, ikatan yang amat sangat kuat, yang tak terlepaskan. Mengapa kamu lepaskan? Dengan melakukan perbuatan yang lain, padahal mereka sudah mengambil dari kamu ikatan yang kuat. Dalam ungkapan lain, istahlaltum furujahunna bikalimatillah, yang sebelumnya tak boleh dilihat, tak boleh disentuh, tak boleh dilakukan apa-apa, haram, lalu tiba-tiba berubah menjadi halal. Apa yang menghalalkan itu? Istahlaltum furujahunna, kamu halalkan kehormatan diri mereka, para perempuan itu, bikalimatillah, dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, dalam Islam makanya hukumannya pun ketat. Karena dia tidak hanya sekedar membatalkan dengan perbuatan zinanya itu, dia tidak sedang merusak ikatannya sesama manusia, tapi dia sudah merusak ikatannya yang diikat oleh bikalimatillah, dengan kalimat asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa efek jera itu tidak muncul di tengah masyarakat kita sekarang? Karena hukumannya tidak memberikan efek jera, tak memberikan efek jera sama sekali. Saya kebetulan menjadi juri di suatu tempat musabaqah tilawatil Quran. Tak saya sebutkan tempatnya, nanti dianggap merendahkan suatu tempat. Kemudian berjumpalah dengan teman yang sama dulu, sama-sama sekolah, berjumpa bekerja di kantor KU. Cerita panjang lebar, berapa orang menikah dalam satu bulan? Ada 20 pasang yang normal. Kalau tak bulan naik, tak bulan turun, yang normal 20. Lalu ada apa dengan yang 20 itu? 10-10-nya itu, di antara 20, yang 10 itu MBA, Married by Accident. Apa sebab? Dan itu pula tidak dilakukan oleh orang yang pada usia yang layak untuk menikah. Bukan usia 25-26, usia anak-anak sekolah SMP dan SMA. Apa sebab? langkah-langkah tadi tak dilakukan, hukumannya pula tak ditegakkan. Kalau mungkin di suatu tempat langkahnya ketat, hukumannya tak dilakukan, hanya 50% kena, hanya kena satu pasal, tak dilaksanakan hukuman, kita kena dua pasal, 100% komplit. Langkah yang tadi dari mulai yang kecil-kecil tak dilaksanakan, dan pula hukuman tak ditegakkan. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi, informasi, dan telekomunikasi saat ini, memungkinkan orang untuk melakukan apa saja, di mana saja, dan apapun yang mau dia lakukan. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi semakin lama, semakin canggih zaman ini, maka perbuatan maksiat semakin kuat. Kalaulah tidak hukuman ini ditegakkan, maka akan terjadilah apa yang terjadi kita lihat pada saat ini. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, nyawa yang katanya mulia, yang hebat, bagian dari penciptaan yang sempurna itu batal disebabkan oleh yang kedua. Lalu yang ketiga, apa dia yang ketiga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halal darah seorang muslim kecuali, tak halal darah seorang muslim kecuali melakukan tiga. Yang ketiga adalah at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. At-tariku li dinihi, orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jamaah, melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin, alias murtad. Dalam Islam, murtad itu bukan pilihan. Jadi bertentangan dengan hak. Sekarang human right, hak asasi manusia, termasuk kebebasannya adalah bebas memilih keyakinan. Dalam Islam tidak. Dalam Islam kalau sudah kita meyakini suatu keyakinan, keluar dari keyakinan itu berarti menjadi pengkhianat. Pengkhianat adalah hukuman, hukuman mati. Itu tidak hanya berlaku dalam agama kita, dalam aliran apapun, PKI sekalipun, pengkhianat itu hukumannya hukuman mati. Dalam dunia setan sekalipun, kalau yang namanya pengkhianat, saya yakin walaupun tak tertulis, antara sesama setan, kalau ada setan itu yang tobat, marah juga setan yang belum tobat itu. Kenapa? Karena dianggap sudah berkhianat. Kalau setan saja marah, apalagi kita yang tak setan. Berkhianat, mengkhianati agama. Maka orang yang murtad itu hukumannya adalah hukuman mati kalau ditegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita tidak tinggal di negara yang menurut hukum Allah, maka orang bebas-bebas saja murtad. Maka kita kenallah. Bahkan orang murtad itu dipertontonkan pagi dan petang kepada generasi muda umat Islam, maka tak lagi menjadi suatu yang pantang tabu alih, maka menjadi seperti kata patah kita, Allah bisa karena biasa. Dulu mungkin murtad itu sesuatu yang mengerikan, tapi karena dia lihat setiap hari murtad, murtad, murtad, akhirnya biasa. Seperti pesan Hitler, kata Hitler, perdengarkanlah yang tak baik itu ke telinga rakyat setiap hari sehingga mereka menjadi terbiasa dan menganggapnya suatu yang biasa-biasa saja. Walaupun yang tak baik itu tak berubah menjadi baik, tapi paling tidak dia tak lagi alergi dengan yang tak baik. Akhirnya generasi di bawah kita tak lagi menganggap murtad itu sebagai suatu yang mengerikan, biasa-biasa saja. Padahal mestinya namanya, hukumannya ditegakkan. Maka dalam Islam amat sangat tegas yang berkaitan dengan murtad. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan SMS beberapa hari yang lalu. Pak Ustaz, katanya dalam Islam itu tidak ada hak. Apa betul demikian? Saya balas, yang kamu maksud itu HAM apa? Kalau HAM layak mendapatkan pendidikan, layak mendapatkan perlindungan, layak mendapatkan kehidupan yang wajar, layak mendapatkan kebutuhan pokok, dalam Islam sangat menjaga itu. Maka dalam Islam ada baitul mal. Maka dalam Islam itu orang diajarkan, Nabi SAW baru melepaskan 10 tawanan perang Badar, baru boleh lepas balik ke Makkah kalau sudah mengajarkan 10 anak Islam tulis baca. Nabi tak minta duit, tak minta tebusan dalam bentuk uang dinar, tapi dalam bentuk tulis baca. Islam menjamin kebebasan mendapat pendidikan. Orang tua salah satu kewajibannya, fa'addabahunna, mendidik dengan baik. Anak-anak mendapatkan kebebasan pendidikan. Kalau yang kamu maksud adalah HAM, mendapatkan kebebasan pendidikan, kehidupan yang layak, ya, dalam Islam ada HAM. Tapi kalau yang kamu maksudkan adalah kebebasan dalam hal berpakaian semau yang dimau, kebebasan dalam menyembah, mau menyembah apa saja, menyembah pokok kayu, menyembah binatang, kebebasan dalam hal berbuat yang tidak diridai Allah, maka itu tak ada dalam Islam. Islam itu adalah ikatan, tapi ikatannya tak membuat orang menjadi diskriminatif, tertekan dan lain sebagainya. Islam itu pula bukan kebebasan mutlak tanpa ikatan, tapi Islam adalah kebebasan yang diikat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kita memahami hak azazi manusia dalam Islam. Bapak-bapak dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka beragama dalam Islam adalah pilihan. Kalau sudah menjadi pilihan, maka orang memilih pilihannya dengan pilihan yang tepat. Kalau sudah dia pilih Islam, maka dia murtad dari Islam, berarti dia menjadi pengkhianat, maka hukumannya adalah halal darah. Maka ulil amri berhak untuk menjatuhkan hukuman mati bagi dirinya. Makanya dalam Islam pula, ketika seorang, na'uzubillah, satu pasangan laki-laki perempuan menikah, kemudian murtad suaminya, maka otomatis jatuh hukum fasakh. Fasakh itu bukan talak, fasakh itu otomatis terpisahlah dia dari ikatan pernikahan. Karena dalam Islam pernikahan itu laki-laki muslim-muslim. Maka ketika dia murtad, otomatis terlepas. Dan tidak pula orang mengatakan saya ini muslim. Kalau pengadilan sudah memutuskan dia kafir, dilihat dari kronologi ucapannya, tindakannya, perbuatannya, terlihat di situ bahwa ada indikasi bahwa dia kafir, maka pengadilan memutuskan si fulan kafir, maka dijatuhkan hukuman mati. Dan andai dia melarikan diri pergi, maka istrinya itu difasakh. Dan andai anaknya meninggal dunia, dia tak lagi mendapat warisan, karena salah satu yang menghalangi warisan adalah berbeda agama. Apalagi ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam ini agama akhlak, agama mengajarkan kelembutan, agama yang mengajarkan kesopanan. Tapi juga perlu dipahami, Islam ini adalah agama yang mengandung hukum, ada hukum di dalamnya. Ketika Islam ini dilepaskan, dibuang hukumnya, maka apa beda dia dengan Hindu, beda dia dengan Buddha. Jadi kalau ada orang mau melepaskan hukum dalam Islam ini, maka dia akan juga tampak bentuknya seperti singa, tapi singa yang tak bergigi, tak punya kuasa, tak punya pegangan. Nampaknya dari tiga ini keras sekali Islam itu. Halal darah seorang muslim kalau sudah melakukan yang tiga, nyawa balas nyawa, berzina setelah menikah, dan pula murtad dari agama. Maka untuk menyampaikan yang model begini, kalau tiga ini orang menghukum, oh ekstrim sekali. Tapi tengok pula Islam yang lembut. Islam itu agama yang sangat lembut. Idza dzabhtum fa ahsinu dzabhah, kalau kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Apa makna menyembelih dengan baik? Wal yuhiddu syafiratahu, hendaklah kamu menajamkan pisau. Wal yurih dzabihatahu, dan buatlah binatang yang kamu sembelih itu mati nyaman. Tak ada agama mengajarkan peri kebinatangan harus pisaunya itu lembut, tak ada. Zaman sekarang bapak ibu bisa tengok bagaimana agama lain menghabisi binatang, disuntik, dilistrik, pakai air panas, dipukul kepalanya dan lain sebagainya. Islam 14 abad yang lalu sudah mengajarkan kelembutan pada binatang. Pisaunya harus tajam, dibuat dia mati nyaman dan tenang. Kalaupun Islam mengajarkan ada tampak keras, itu bukan kekerasan, tapi itu adalah ketegasan untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa nyawa balas nyawa? Supaya orang jangan sembarangan menghilangkan nyawa orang lain. Mengapa si pelaku zina yang sudah menikah itu nyawa juga hukumannya? Supaya dia jangan melakukan perbuatan semau, seenak otaknya saja. Mengapa orang yang murtad itu hukumannya adalah nyawanya hilang? Supaya dia jangan main-main dengan agama. Nah, ini semua adalah melindungi. Maka kita melihat dia dari dua sisi. Jangan tengok sisi sadis, sisi kerasnya saja, tapi tengok apa yang dijaga oleh Islam dengan tiga model yang halalnya di darah, yang darahnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih kurang 45 menit kita mengkaji la yahillu damun mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah rasul utusan Allah, illa bi ihda salasin, kecuali dia melakukan tiga perkara. An-nafsu bin nafsi, nyawa balas nyawa, yang melakukan pembunuhan. Wa thayyibu zani, orang yang sudah menikah tapi berzina. Dan yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ah, orang yang murtad meninggalkan agama, meninggalkan jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagaimana biasa kita lanjutkan dengan tanya jawab, baik berkaitan dengan ini ataupun masalah lain. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.